Tiada marah dan sanjungan, tak bintang tersemat di dada. Walaupun baktimu setara, hanya kini nisan pusara. Dalam nukilan sejarah, jasa dan baktimu nyata sudah. Kau berjuang menjunjung marwah, berbilang negeri, rantau dan lembah. Takzim tuanku Tambusai, bergelar padri harimau rokan. Pesan amanahmu tak terlerai, tak berarah, tak berbatas sampai. Tiada madah dan sanjungan, tak bintang tersemat di dada. Walaupun baktimu setara, hanya kini nisan pusara. Dengan syairku kalamkan, engkau pahlawan patut disebut. Andalan negeri bumi bertuah, oh Tambusai, tuanku Tambusai. Gelar padri harimau rokan, pesan amanahmu tak terlerai, tak berarah, tak berbatas sampai. Tiada madah dan sanjungan, tak bintang tersemat di dada. Walaupun baktimu setara, hanya kini nisan pusara. Dengan syairku kalamkan, engkau pahlawan patut disebut. Andalan negeri bumi bertuah, oh Tambusai, tuanku Tambusai.